الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fadli man rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah baca kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab lu'bi sibyani bil jauzi, bab bolehnya anak-anak bermain dengan al-jauz. Al-jauz ini tanaman atau buah pala, apa, buah, kalau buah pala jauz utid. Sejenis buah ketapang begitu. Kalau saya lihat di kamus, bermain anak-anak menggunakan biji buah ketapang dan yang sejenisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang bolehnya afan buah kenari, buah ketapang, kacang kenari, dan yang sejenisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan di sini tentang bolehnya bermain dengan permainan apa saja bagi anak-anak. Ya. Mau bermain dengan segala permainan selama tidak mengandung keharaman, selama tidak berlebih-lebihan, maka hukum asalnya bermain itu adalah mubah. Qala, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Kana ashabuna yurakhisuna lana fil lu'abi kulliha ghairil kilabi. Adalah dulu sahabat-sahabat kami, kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, yurakhisuna lana, memberikan keringanan, rukhsah kepada kami. Fil-lu'abi, memberikan keringanan kepada kami dalam permainan-permainan buat anak-anak. Permainan-permainan bagi anak-anak. Kulliha, semuanya. Mau permainan dari kayu, permainan dari batu, permainan dari ini, permainan dari itu, semuanya itu dibolehkan. Ya, ghairil kilabi, selain anjing, selain anjing. Wallahu a'lam bishawab, bahwasanya hukum asal dari urusan permainan anak-anak, yakni urusan duniawi, ini adalah mubah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dalam segala urusan dunia ini hukumnya mubah, kata para ulama. Termasuk permainan, ya, termasuk makanan, termasuk pakaian, ya, termasuk masalah muamalah. Ya, makanan mau bikin apa saja, silahkan, boleh. ya, mau makanan dari ini dicampur dengan yang ini ditambahkan yang ini, hukum asal makanan mubah. Mau digoreng, mau dibakar, mau direbus, mau dibakar, kemudian mau direbus, kemudian digoreng, boleh, dan seterusnya. Hukum asalnya mubah, termasuk dalam urusan permainan. Anak-anak mau bermain dengan ini, dengan itu, hukum asalnya boleh. Ya. Kenapa? Karena para kalau fikum, urusan dunia ini hukum asalnya mubah. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini dalilnya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, dialah Allah, alladhi khalaqalakum, yang telah menciptakan buat kalian, kalian ma fil ardi jami'a, seluruh apa yang ada di dalam bumi. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqa lakum, dialah Allah yang telah menciptakan buat kalian. Ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di muka bumi semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi dari urusan duniawi itu mubah buat kalian. Ya. Mubah buat kalian. Termasuk masalah permainan. Sehingga termasuk bermain dengan binatang, boleh. Bermain dengan ayam, bermain ya, burung, bermain ya, dengan apa? Kalian bermain apa? Ikan ya, bermain kucing dan yang lainnya. Selama tidak menzalimi. Selama tidak memudaratkan buat hewan tersebut. Di sini juga barakallahu fikum ya. Islam itu memberikan kemudahan untuk anak-anak mendapatkan hiburan. Islam memberikan kelapangan kepada anak-anak kita untuk bermain dengan permainan apa saja, silahkan. Mau permainan yang modern, ya, permainan yang tradisional, permainan jadul, tayyib, selama tidak ada pelanggaran syariat. Selama tidak ada perkara keharaman. Baik. Seperti dulu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika masih kecil, beliau mengatakan kuntu al'abu bil banati 'inda nabi alaihi salatu wasalam. Kami dulu atau saya dulu bermain bersama anak-anak perempuan di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Aku dulu memiliki teman-teman perempuan yang biasa bermain bersamaku. Ya. Sehingga ikhwata liman azanallahu yakum, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu biasa bermain. Dalam riwayat yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala punya permainan kuda-kudaan yang ada sayapnya. Oleh karena itu, Islam memberikan kelapangan kemudahan kepada anak-anak laki-laki atau perempuan untuk bermain. Yang penting tidak ada pelanggaran syariat. Ya. Barakallahu fikum. Karena dunianya anak-anak itu adalah dunia untuk penuh keceriaan, ya, penuh riang gembira, sehingga anak-anak diperbolehkan, ya, setiap daerah permainannya berbeda-beda. Yang penting jangan mengandung keharaman seperti permainan yang mengandung judi, ya. Atau permainan yang mirip dengan judi. Kemarin sudah dibahas permainan dadu, permainan ya, apalagi catur ya. Atau permainan yang melalaikan permainan yang bisa melalaikan seorang hamba. Seperti ya, bermain game. Ya, orang kalau sudah bermain game itu berapa? Mau 10 jam duduk bisa enggak? Nah, mau 2 jam, 3 jam duduk ya, kayak kecanduan. Sudah seperti kecanduan dan ini diantara mudaratnya. Ya, sampai jamnya sholat enggak peduli, lanjut terus. Ya, jamnya sholat 5 waktu dia terus bermain, bisa terus bermain. Barakallahu fikum. Sehingga ini sudah mudaratkan. Ya, permainan game. Terus juga di situ mengandung gambar, ya. Ya, biasanya mainan apa? Ya, Free Fire atau apa nggak tahu saya dengarnya itu anak-anak. Ya, atau permainan yang ada fatwa dari para ulama kita, PUBG. PUBG itu mengandung kesyirikan, kekufuran, bahaya, rusakan akidah. Sehingga ada fatwa dari Syekh, siapa saya lupa, Sa'ad Za'atari atau adiknya As'ad Za'atari hafizahumullah. Ulama kita yang ada di Palestina berfatwa akan haramnya permainan PUBG secara spesifik karena mengandung kesyirikan. Mengandung kekufuran. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah seperti itu, bahaya. Akidah seorang hamba, akidah anak-anak kita yang menjadi taruhannya. Baik. Ya, demikian juga permainan yang menjadi ciri khasnya perempuan dipakai bermain laki-laki. Ya, permainannya perempuan, ciri khasnya perempuan dipakai bermain anak laki-laki. Main apa? Main ponti. Ya, subhanallah, itu mainannya perempuan. Ya, laki-laki main ponti, pinter sekali main ponti. Ya, bahasa ininya main bola bekel, pakai bola ya. Tapi main boneka-boneka, main rumah-rumahan. Laki-laki main begitu. Atau sebaliknya main perempuan main bola, bola kaki. Ya, perempuan main apa? Yang jadi ciri khas kaum laki-laki ya, maka hukumnya enggak boleh. Kenapa? Karena itu akan bisa mempengaruhi kejiwaan seorang hamba. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Sehingga ikhwat dari mana anzinallahuakum, ya, kita wajib menjauhkan anak-anak kita dari permainan-permainan semacam tadi. Baik. Demikian juga permainan-permainan yang mengandung judi. Ya. Yang kalah bayar. Main badminton. Yang kalah bayar lapangan. Itu judi. Ya, yang kalah bayar bola. Ya, bayar apa? Ya, bayar koknya, shuttle koknya dibayar sama yang kalah. Nah, ini juga bagian dari apa? Dari judi. Hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, ya, itu semuanya adalah perbuatan haram dan itu perbuatannya syaitan. Ya, fastanibuhu, jauhilah itu semuanya. Ya, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung. Khata liman azanallahu yakum. Sehingga ini kita yang harus perhatikan masalah permainan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita harus dijaga dari permainan-permainan yang haram, ya, permainan-permainan yang berbahaya, yang akan bisa merusak akhlak dan adab mereka. Barakallahu fikum. Demikian juga ikhwat alimana azinallahu yakum. Ya, di antara permainan yang diperbolehkan juga bermain dengan binatang. Seperti tadi Rasulullah SAW pernah mendapati Abu Umair, adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang bermain burung kecil. Ya Abu Umair, ma fa'ala An-Nughair. Sudah berlalu hadisnya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Burung kecil yang dipelihara sama adiknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai ya Anas bin Malik atau adiknya Anas bin Malik ini sedih. Ya, ketika apa? Ketika burungnya mati. Ketika burungnya mati, adanya Anas bin Malik sedih dan kemudian dia dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwatal iman assalamualaikum, burung atau bermain binatang semacam tadi yang penting tidak sampai menzalimi. Tidak sampai menzalimi. Burungnya sampai tidak dikasih makan. Ya, atau disakiti, binatang walaupun dia tidak berakal, tetapi tetap kita tidak boleh untuk melakukan kezaliman kepada binatang tersebut. Kemudian kita baca di bab setelahnya, qala rahimahullah bab dzabhil hammam. Ya, bab dzabhil hammam. Bab menyembelih burung dara. Menyembelih burung dara. Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau sepertinya menginginkan akan dibencinya bermain dengan burung dara kalau sampai pada tingkatan melalaikan. Beliau membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah alaihi salatu wasalam, kata Abu Hurairah, ra'a Rasulullah SAW rajulan yatba'u hamamatan. Pernah Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat seseorang yang mengikuti, mengejar-ngejar burung dara. Qal, kata Rasulullah SAW, syaitanun yatba'u syaitanatan. Ya, itu adalah syaitan yang mengikuti syaitan perempuan. Maksudnya gimana ya ikhwah? Ya. Maksudnya orang yang bermain merpati sampai dia lalai. Sampai dia lalai. Baik. Dia akan disebut sebagai syaitan. Disebut sebagai syaitan. Kenapa? Karena dia dengan kelalaiannya dia jauh dari kebenaran. Ya, gara-gara ngejar-ngejar burung merpati, akhirnya dia enggak sholat. Gara-gara ngejar-ngejar burung merpati, akhirnya dia tidak ke masjid, sholat berjamaah. Bahkan enggak sholat sama sekali. Gara-gara ngejar-ngejar burung merpati, akhirnya dia merusak tanaman tetangga, merusak ini, merusak itu. Sehingga Rasulullah SAW menyebutnya dia sebagai syaitan. Yatba'u syaitanatan, dan dia mengejar-ngejar syaitan. Ya. Karena dia semakin jauh dari kebaikan. Barakallahu fikum. Ya, ini walaupun tadi sudah disebut bahwasanya hukum asal di dalam bermain dengan hewan termasuk burung merpati, hukum asalnya sudah mubah, boleh. Ya. Hukumnya apa? Boleh. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ittikhadul hamam lil farah wal bayd wal unus aw hamlil kutub jais bila karaha. Memelihara burung merpati ya untuk berbangga-bangga, untuk bersenang-senang ya, atau untuk diambil telurnya direbus dimakan, atau untuk diternak diambil dagingnya misalkan, atau untuk membawa surat. Zaman dulu surat dikirim dengan burung merpati, hukumnya mubah, boleh. Bila karoha, nggak ada hukumnya dibenci kalau tujuannya tadi untuk hal-hal yang diperbolehkan. Seperti bawakan surat, ngirim surat. Ada merpati pos zaman dulu. Ada apa? Merpati pos. Ya, dilepas, terbang sana, bawa surat. Nggak tahu mekanismenya gimana. Karena merpati itu diantara keistimewaannya, dia kalau dilepas, akan pulang ke rumahnya, hafal. Atau diambil dagingnya, potong. Ya, daging merpati, sebagiannya mengatakan berkhasiat. Untuk khasiat-khasiat tertentu, boleh. Tapi kalau sudah pada tahapan merpatinya ini melalaikan dari mengingat Allah. Ya, apapun permainan kalau sudah melalaikan dari mengingat Allah menjadi dilarang. Permainan apa? Ya, main bola. Sampai akhirnya apa? Sudah enggak lagi ingat waktu sholat, enggak lagi ingat ini. Sudah azan maghrib masih main bola. Gimana hukumnya? Haram. Bukan bolanya yang haram, tapi cara bermainnya. Ya. Bermain apa? Ya, bermain futsal misalkan, malam hari. Ba'da isya bermain sampai tengah malam, sampai jam 12. Akhirnya besok enggak sholat subuh, kecapean. Haram hukumnya. Yang haram apanya? Bukan main futsalnya, bukan, tapi cara bermainnya. Cara bermain yang haram. Jika barakallahu fikum, ya, semua jenis permainan kalau sudah pada tahapan melalaikan, menghalangi dari mengingat Allah, maka hukumnya dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian atau ya anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia adalah orang yang merugi. Oleh karena itu barakallahu fikum, permainan apapun ya, dia kalau sudah sampai melalaikan, hukumnya haram. Ya. Atau seperti berburu. Ya, berburu hewan. Kalau sampai kemudian berburu jauh-jauh sampai menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, "Man ittaba'a sayda ghafal." Barang siapa yang terus ngejar-ngejar binatang buruan, maka dia akan semakin lalai. Semakin lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam pembahasan ini ikhwan talim na'azianillah yakum alimam Bukhari Allah sampai di sini memerintahkan kalau bermerpatinya sudah sampai melalaikan maka disuruh untuk disembelih. Bab zabhil hamam. Bab menyembelih burung merpati. Bab menyembelih burung merpati. Kenapa? Karena merpatinya sudah sampai pada tingkatan membuat lalai. Al-Imam Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala menyatakan wallaibu bil hamam ya yutayyiruha la shahadata lahu li'annahu safaha wa tana'ah wa qillatu li'annahu safahatun wa tana'atun wa qillatu muru'atin. Ya, seorang yang bermain burung merpati, dia menerbangkan ke sana kemari. Ya, diterbangkan sana jadi merpati balap atau dia kejar-kejar ke sana kemari, dia cari-cari burung merpatinya. Maka kata beliau lah syahadah. Enggak diterima kesaksiannya. Kenapa? Li'annahu safah, karena itu adalah permainan safah yang mengandung kebodohan, dana ah kerendahan. Kilatam ru'ah, sedikit kehormatannya. Ya. Wa'adhal jiron, kadang bisa menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Ya. Bitairihi. Akan apa namanya? Akan bisa mengganggu tetangga. Ya, ketika dia terbang ke sana kemari. Ya. Wa israfi ala daurihim. Akan bisa gara-gara mau nangkap burung merpati akhirnya naik-naik dinding, naik pohon, mungkin naik dinding, airnya akan ngintip-ngintip di tetangganya, rumah tetangganya dari atas. Ya, ini mudzalim. Ya. Warumyuhu iyyaha bil hijara, atau kadang dilempar. Mengelempar burung merpati, batunya jatuh di rumah tetangga. Sehingga kata Al-Imam Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, hukumnya ya, kalau udah sampai seperti itu, mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, hukumnya enggak boleh. Tapi kalau kita memeliharanya burung merpati, kasih makan, dibikinkan kandang, kemudian diambil telurnya, dimakan, ambil dagingnya, dipotong untuk khasiatnya begini-gini, boleh. Ya. Tapi kalau udah sampai jadi merpati balap, untuk judi, taruhan, ya, sampai harganya mahal, kalau udah jadi juara harganya sampai ratusan juta. Kenapa ini udah juara merpati saya, merpati balap? Maka ini hukumnya udah apa? Haram. Maka Imam Bukhari rahimahullah menganjurkan untuk disembelih. Kalau merpatinya sampai membuat lalai, ya, disembelih. Fadzalimana azanallahu yakum. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang melalaikan, ya, itu kita dianjurkan untuk menjauhinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dia khusyuk di dalam salat-salat mereka. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan juga orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia. Masya Allah. Ya, kalau udah perbuatan, permainan yang awalnya mubah, awalnya boleh, apakah merpati ataukah yang lainnya, kok sampai pada tahapan membuat lalai dari mengat Allah. Ya, akhirnya dia, ya, atau yang dia melalaikan dan tidak ada guna, maka ini sudah cukup. Ya, agar kita untuk menjauhinya, agar kita untuk meninggalkannya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang dilalaikan dengan perkara-perkara yang mubah. Ya, Imam Bukhari Allah memerintahkan kita untuk apa? Menyembelih hewan, ya, burung merpati tersebut ketika membuat lalai. Baik. Qala Imam Al-Bukhari Allah, kita lihat di bab yang baru. Bab man kanat lahu hajatun fahuwa ahaqqu an yadhhaba ilaihi. Barang siapa yang memiliki hajat, fahuwa ahaqqu, maka dia lebih berhak, an yadhhaba ilaihi, lebih pantas untuk berangkat pergi kepada seorang yang dia perlu kepadanya. Jadi beliau bawakan di sini bahwasanya seorang yang perlu hendaknya dia yang pergi mendekat kepada yang dia perlukan. An Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau bawakan riwayat dari Zaid bin Sabit yang Allah telah meridainya. Al anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ja'ahu, kata Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendatangi dirinya. Mendatangi siapa? Zaid bin Sabit. Tayyib. Yasta'zinu alaihi yauman. Umar minta izin kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu hari. Fa'adzina lahu. Maka Zaid bin Sabit mengizinkan Umar untuk datang. Warasuhu fi yadi jariyatin lahu turajjilu. Dalam keadaan kepalanya Zaid bin Sabit, ya, itu ada di tangan budak wanita yang sedang menyisiri dia. Ini diantara dalil sebagaimana yang telah berlalu bahwasanya budak wanita, ya, itu biasa melayani majikannya termasuk menyisiri rambutnya. Ya, menyisiri rambut. Zaid bin Thabit rambutnya disisir oleh budak wanita. Ya, termasuk juga kemarin mencabut bulu ketiaknya atau yang lainnya dari perkara-perkara fitrah. Untuk dilayani oleh budak wanita. Nah, ketika Umar masuk, ternyata Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu itu sedang disisir oleh wanita, budak wanita miliknya. Fanaza'a ra'sahu, lalu Zaid bin Thabit melepaskan ya tangan dari kepalanya. Ya, maksudnya ingin menyambut Umar. Karena Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin. Dan Zaid bin Thabit ingin menghormati Amirul Mukminin. Tamu datang menghadap ya siapa? Rakyat biasa seperti Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit langsung berdiri ingin menyambut Umar. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Umar langsung mengatakan radhiyallahu anhu, "Da'ha turajjiluka." Biarkan dia terus menyisiri rambutmu. Ya. Biarkan dia melanjutkan menyisiri rambutmu. Faqala, maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, lau arsalta ilayya ji'tuka." Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau mengutus kepadaku, memanggil aku, mengirim utusan agar aku datang ya menjumpai engkau di rumahmu. Ya. Maksudnya Zaid bin Thabit melihat, waduh ini enggak pantas. Ya, engkau datang ke rumahku sementara aku ini rakyat biasa, engkau pemimpin negara, engkau Amirul Mukminin. Semestinya aku yang datang menghadapmu, dipanggil. Ya, tapi apa jawabnya Umar? Faqala Umar radhiyallahu anhu, innamal hajatu li, sesungguhnya hajatnya itu saya yang berhajat. Sesungguhnya saya adalah orang yang berhajat, yang memiliki perlu dengan antum sehingga saya yang datang. Di sini terdapat ya sikap tawaduknya, rendah hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar walaupun sudah jabatannya tinggi, orang nomor satu di zaman itu, Amirul Mukminin, tapi beliau tetap rendah hati. Beliau ketika ada perlu datang sama salah seorang rakyatnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Subhanallah, untuk apa? Untuk memenuhi hajatnya, menunaikan hajat keperluannya dengan Zaid bin Thabit. Ya. Walaupun beliau seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin negara, zaman sekarang seorang presiden. Ya, ini teladan yang luar biasa buat para pemimpin. Bahwasanya siapa yang perlu hendaknya dia yang mendatangi. Walaupun dia seorang pemimpin, seorang presiden, seorang bupati, gubernur dan seterusnya. Ya, kalau di zaman sekarang kebanyakannya dipanggil, sini, datang ke sini. Ya, saya ada perlu sama antum, datang ke sini, datang ke istana, atau datang ke kantor. Padahal yang perlu, dia yang perlu. Ya, maka kita dituntunkan untuk, ya, tidak boleh kita enggan atau tidak boleh kita menyombongkan diri. Mentang-mentang kita sudah memiliki jabatan. Seorang sudah memiliki jabatan tinggi. Ya, maka dia bisa, ya, ini seperlunya. Panggil dia, ngadep saya sini. Ya, panggil dia, ngadep saya sini. Ini orang yang memiliki nilai-nilai, ya, kesombongan dan tidak tawadu, tidak rendah hati. Ya, suruh ngadep saya di rumah saya. Kenapa? Saya ada perlu. Kalau dia ada perlu, datang. Temui. Ya. Enggak usah kirim utusan. Sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau enggak, kalau mau kirim utusan bisa. Ya, panggil Zaid bin Thabit ke rumahnya Umar bin Khattab, baru Umar memenuhi hajatnya di situ. Tapi tidak demikian adab yang baik. Ya, Umar datang sendiri, ketemu sama yang dia berhajat kepadanya. Ya, enggak main utusan-utusan, apalagi dia bukan Amirul Mukminin misalkan. Dia cuma maaf-maaf ya, rakyat biasa seperti kita. Ketika ada perlu, dia panggil melalui utusan, melalui teman. Ya, panggil dia, saya mau ketemu. Dia suruh datang ke rumah saya. Ya, ini orang-orang yang tidak ada tawadhu di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Kalau kita perlu, kita datangi ke rumahnya. Kalau kita perlu, kita ya mendekat kepada dia. Kalau kita perlu, kita ya barakallahu fikum ya mendekat kepada dia, mendatangi dia. Jangan kita kemudian memanggil dia ke rumah kita atau mengirim utusan ya agar datang ke rumah saya. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya, pelajaran untuk kita berlaku rendah hati ya. Tawadhu, ketika kita ada perlu ya kita yang mendekat. Jangan kita panggil orang, "Hei, sini sini sini." Kan sering ya. Sudah dipanggil bukan dipanggil dengan panggilan yang bagus. Dipanggil, "Hei." Ya, "Hei, sini sini, siapa? Iya, kamu sini." Subhanallah. Ya. Coba kalau seandainya dia mendekat. "Assalamualaikum, ya akhana. Ada yang perlu sama antum?" Ya, duduk dulu sebentar. Dipanggil dengan penuh adab, dengan penuh kelembutan. Tapi kalau dipanggil dengan, "Hei, sini." Ya, siapa? Antum. Subhanallah. Ya, ini barakallahu fikum, apalagi dipanggil dengan panggilan yang ya tidak disukai. Ya, bukan dengan panggilan-panggilan yang penuh penghormatan. Ikhwata liman azinallakum. Ya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memanggil seorang dengan nama atau panggilan yang dia sukai. Ya, dengan panggilan yang dia sukai atau dengan kunyahnya misalkan. Ya, penuh dengan pemuliaan. Ya Aba Fulan, ya Umma Fulan. Ya, jangan dipanggil dengan panggilan yang lain. Ala kulli hal, khadha liman azinallayakum. Penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari adab Islami. Sampai dalam urusan seperti ini, ya kita dibimbingkan ya oleh syariat. Ya, terdapat teladan yang luar biasa pada diri sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai beliau ketika mendekat sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu mau membiarkan atau mau melepaskan tangannya budak wanita yang lagi menyisiri dia, sama Umar dibiarkan. Dakha. Ya, biarkan dia, da'hat rajuluka. Biarkan dia melanjutkan menyisiri antum. Saya ada perlu. Lanjutkan antum punya hajat. Lanjutkan antum lagi. Ada hajat apa? Jangan sampai antum terganggu gara-gara saya. Masyaallah, ini adab. Jangan sampai antum terganggu gara-gara ana datang. Ana yang perlu. Lanjutkan antum beraktivitas apa saja, lanjutkan. Ya, ini adab dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Sisi lain juga Zaid bin Sabit, orang yang mulia juga. Ya, ketika datang seorang pemimpin negara, Amirul Mukminin, maka Zaid itu dalam keadaan merasa bersalah. Semestinya Anda ngundang saya. Ini juga sikap rendah hatinya Zaid bin Sabit radhiyallahu taala. Karena ya, penguasa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu sangat pantas untuk dihormati. Rasulullah SAW menyatakan, "Man akrama sultan Allah akramahu Allah." Barang siapa memuliakan penguasa Allah, maka Allah akan memuliakan dia. Sehingga para salaf senantiasa memuliakan umara, memuliakan pemimpin. Ya, kita pun demikian, kita muliakan mulai dari Pak RT, bupatinya, lurahnya, bupati, sampai ke atas, sampai Pak Presiden, kita muliakan. Ya, kita muliakan mereka ketika mereka kudarul misalkan datang ke tempat kita, kita muliakan. Ya, dengan apa yang bisa kita, karena memuliakan mereka itu bahagian daripada agama. Man ahana sultan Allah, ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan penguasa Allah, Allah akan merendahkan dia. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan, ya, sesuai dari amalannya. Tayyib, ikhwat aliman anzin alayakum. Mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut di waktu akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Thank you.